Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala al-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله الحمد لله kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dituangkan berbagai macam nikmat di dalam hidup, hari berganti hari, minggu kemudian menyusul bulan dan tahun. Tentu ini mengingatkan kepada kita semua, yaitu benar-benar hamba yang fakir di dalam hidup, yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang pandai berterima kasih, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingatnya baik di waktu senang ataupun di waktu susah, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dan ini adalah rangkuman dalam perjalanan hidup yang kita tidak pernah lepas darinya, berbolak-balik dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita menemukan di dalam hidup bersusulan ganti-ganti nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada yang nikmat diberikan, dijaga dan dipelihara. Maka tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat taatullah, nikmat taat kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Nabi alaihi salatu wassalam, bisa mewujudkan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup, nikmat yang tidak boleh terlepas dari diri kita sendiri. Tentunya kita sangat butuh bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam menjaga nikmat yang seperti ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan untuk bisa mewujudkan kebaikan sebagai tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak pernah akan lepas terkait dengan ujian dan cobaan. Kerap kali datang menyentuh kehidupan kita, senang, susah bersusun atau menyusun, sehat, sakit menyusun, berkecukupan, kekurangan menyusun, tenang tenteram, terkadang muncul kesedihan dan kegundah-gulanaan. Maka itu adalah sebuah suratan dan kepastian di dalam hidup. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla banyak menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang perjalanan para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kesabaran sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Ulul azmi, mereka adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang terhormat di muka bumi ini, tetapi hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Berarti inilah dia suratan di dalam hidup. Baik orang yang jelek atau baik akan tetap mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla beragam-ragam bentuk ujian, salah satu di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami benar-benar akan mencoba menguji kalian dengan sesuatu yang itu ada unsur ketakutan padanya. Allah Azza wa Jalla uji dengan sesuatu yang menakutkan kita di dalam hidup. Baik itu terkait dengan meninggalnya kedua orang tua kita, muncul kekhawatiran meninggalnya barakallahu fikum ibu kita, meninggalnya saudara kita atau yang membantu kita atau selama ini yang memberikan perhatian kepada kita, muncul kekhawatiran dan ketakutan, atau musibah seperti yang Allah Azza wa Jalla turunkan sekarang ini, virus corona, muncul rasa ketakutan. Itu bagian dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Demikian juga kaitannya di saat berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan musuh, muncul rasa ketakutan barakallahu fikum. Itu juga ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waljuh, rasa lapar barakallahu fikum, haus dahaga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla uji melalui puasa, ada rasa lapar, rasa haus melalui ketaatan tersebut. Atau diuji memang benar-benar penuh kekurangan di dalam hidup, sehingga kelaparan yang terjadi, waljud, itu benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dari sisi harta, barakallahu fikum. Seseorang mungkin sehari bisa menghabiskan, maaf-maaf ya, 50 ribu misalkan. Barakallahu fikum, beli ini, beli itu, beli segala-galanya. Penghasilannya ya segitulah batas maksimalnya dalam setiap hari. Di waktu yang lain ternyata dia tidak bisa mewujudkan kebutuhannya. Ia menghasilkan 10 ribu dengan kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Mana kesminat amwal? Atau mungkin hasil panen, barakallahu fikum, atau hasil panen buah-buahan minim, dia tidak dapatkan seperti yang dia harapkan. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kematian jiwa, ya, diambil ini, diambil itu, diambil saudaranya, diambil barakallahu fikum teman dekatnya, diambil gurunya, diambil syekhnya, diambil alim ulama'nya. Semuanya itu adalah bagian barakallahu fikum dari ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaitannya dengan buah-buahan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan untuk menghadapi itu semua, ternyata modal utamanya adalah sabar. Nah, ini perlu latihan. Untuk melatih diri bersabar itu ternyata harus dengan bermodalkan ilmu barakallahu. Bermodalkan ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada seorang wanita yang merata menunjukkan ketidakridhaannya ya di kuburan barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan sang wanita tersebut. Wanita itu menimpali Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan fa innaka lam tusib bi musibah. Anda ini lo belum diuji sebagaimana ujian yang menimpaku. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam menemukan kalimat yang seperti itu yang tidak kemudian ngeyel, artinya marah atau mungkin membantah, saya ini rasul loh, saya ini utusan Allah pun. Barakallahu fikum, tentunya adalah akhlak yang sangat agung dan mulia. Kesabaran yang diperlihatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya menghadapi wanita yang kasar, wanita yang kaku, barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ternyata rahimani wa rahimakumullah, wanita itu diberitahu kalau yang mengingatkan Anda itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tergagas. Barakallahu fikum, dia bisa bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan innamas sabru inda sadamatil ula. Yang namanya kesabaran yang berharga, yang bernilai tinggi itu di saat benturan pertama kali. Di saat benturan pertama kali dengan ujian dan cobaan itu, lalu kita wujudkan kesabaran padanya, maka itulah dia hakikat sabar. Bagaimana gambarannya? Kita tidak benci terhadap ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla itu. Satu. Kedua, kita tidak kemudian berkeluh kesah ke sana kemari. Kedua, kita tidak terjatuh dengan organ tubuh kita ini dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa paham dan sadarlah kita, dunia yang kita tinggali sekarang ini, yang kita menetap untuk sementara waktu padanya, ternyata dunia ini adalah ladang ujian dari Allah SWT. Sehingga dimanapun seseorang berada, ujian itu tetap ada, terus menyusul hidupnya. Dulu kita ketika kita berandai-andai di Indonesia sebelum berangkat ke negeri Yaman, menganggap bahwa ujian karena kita tinggal di sisinya sang alim besar, kita menganggap tidak ada ujian. Oh, ternyata ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih besar. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin setiap saat, setiap hari kita disirami, kita dibimbing, kita diarahkan, kita diingatkan, kita dinasihatkan, sirna kembali lagi, sirna terus demikian. Ternyata barakallahu fikum, dimanapun kita berada di belahan bumi ini, maka kita terus akan disapa dengan ujian dan cobaan. Ya si ana mau tinggal di lingkungan ma'had, ya mungkin saya bisa tenang, tentera, ahsan. Soh, mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik, mencari sahabat yang baik, mencari tetangga yang baik, mencari barakallahu fikum. Itu adalah sebuah upaya. Tetapi jangan sampai kita bermimpi untuk tidak mendapatkan ujian yang lain. Barakallahu fikum. Ya diuji, ya sudah tinggalkan rumahnya kemarin, masya Allah. Dia bisa dengan gampang dan mudah untuk mencari penghidupan. Ketika pindah ke lingkungan pondok pesantren, ada kesulitan. Itu adalah ujian dan cobaan. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan menyelesaikan hamba-hambanya dari ujian dan cobaan. Namun sekarang kita bagaimana mewujudkan ujian dan cobaan itu berubah menjadi sebuah kenikmatan? Kan begitu. Ujian-ujian itu kita anggap sebagai sebuah anugerah dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Warna-warni cobaan itu berubah menjadi sesuatu yang kita sukai di dalam hidup. Kita tidak benci. Barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu kita harus wujudkan. Maka dasar dan modal untuk ke arah demikian itulah kesabaran. Kesabaran adalah buah dari pengamalan ilmu dan praktek besar ilmu agama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ya? Ada orang bodoh bersabar. Oh, sebentar. Kalau dia tidak benar-benar memiliki ilmu, buktinya lembut. Oh, tidak. Coba lihat. Tunggu saja. Ya? Beda orang yang bersabar merupakan hasil pengelolaan ilmu, pengamalan ilmu. Dengan bersabar, ya cuma nahan saja. Ya, sebutan nopo-nopo. Tak apa-apa, mudi apa saja. Ya, kalau ditempelin pipi kanan, wis kasih lagi pipi kiri, biar sempurna. Misalkan, us, sabar. Berbatas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau itu merupakan sabar yang merupakan hasil pengelolaan dari ilmu, insya Allah, dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dia tetap untuk menjaganya. Karena ini adalah pengamalan ilmu. Walaupun mungkin di dalam wujud kesabaran itu jatuh bangun. Ya, jatuh kurang sabar, tapi bisa bangkit lagi. Karena itu merupakan pengamalan dari ilmu. Barakallahu fi. Ya, beda. Kalau itu merupakan ya wataknya orang lembut, ya tunggu sebentar. Kalau cuma hanya berbicara wataknya orang lembut, oh, akan nanti datang hal-hal yang akan memancing emosionalnya. Jadi garam, jadi ganas, jadi ini mukul, bahkan sampai membunuh atau yang semisal. Rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kita terus berupaya di dalam hidup. Untuk belajar mengamalkan apa yang kita telah dapatkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Untuk mewujudkan sifat-sifat ya, yang itu menjadi modal untuk kita melangkah di dalam hidup. Salah satu tadi yang kita sebutkan. Pertama, di hadapan nikmat-nikmat sekarang. Oh, kita sudah mengerti. Kita punya modal. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ternyata nikmat itu berganti sebuah ujian dan cobaan dahsyat, oh kita tahu langkahnya. Ini modal barakallahu fikum yang harus kita berupaya belajar melalui Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa mewujudkannya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu belajar ilmu agama dan mengamalkannya membutuhkan kesabaran. Membutuhkan barakallahu fikum kesabaran rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita bertambah ilmu, bertambah pula ya pengamalan pada diri kita. Bertambah ilmu, bertambah pula pengamalan, tambah umur kita, tambah barakallahu fikum pengamalan kita, terus demikian yang harus kita berupaya untuk mewujudkannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat terkait dengan ujian dan cobaan di dalam hidup. Sekali lagi, selamat. Selamat. Kita hidup di muka bumi ini, sadarilah bahwa dunia yang kita tempati ini adalah dunia ujian. Negeri ujian barakallahu fikum. Ya. Nah, jangan sampai ujian-ujian dunia itu berimbas kepada akhirat. ini adalah kerugian besar kalau kemudian diuji dengan secuil di kehidupan dunia lalu merembet, ya, menggeret dan menggiring akhirat kita, maka ini adalah malapetaka. Musibah itu tidak lagi menjadi sebuah nikmat, tetapi menjadi sebuah malapetaka di dalam hidup. Ini adalah kerugian. Ingat, tanda orang yang berbahagia itu ada tiga. Tanda orang yang beruntung itu ada tiga. Satu, apabila dia diberi, dia menjadi orang yang pandai bersyukur dan ingat kepada sang pemberinya, yaitu Allah. Kedua, apabila sang pencipta, sang pemberinya kehidupan ini menguji dia, maka dia berupaya untuk menjadikan diri bersabar. Ketiga, apabila dia terjatuh di dalam, yaitu dosa dan kemaksiatan kepada yang memberikannya nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla, dia segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kita ini kan hidup di dunia miliknya Allah. Ini loh tanda kalau mau jadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang beruntung. Ini loh kaitannya dengan Rabbuna Subhanahu. Di dunia Anda diberi, ya pandai bersyukur. Di dunia Anda dicoba dan diuji, ya pandai bersabar. Di dunia terkadang kita terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, ya segera minta ampun kepada yang memberikan kita kehidupan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai barakallahu fikum kita saufa-saufa. Nanti tunggu sebentar, kalau saya sudah tua, kalau oh jangan. Bukankah kita sudah menyadari bahwa ternyata di kehidupan dunia ini ada yang namanya kematian, yang kita terus saling kejar mengejar dengan kematian barakallahu fikum. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa ajal itu lebih dekat dari tali sandal kita atau surga? Surga itu barakallahu fikum, neraka demikian. Rahimani wa rahimakumullah, berarti kita kejar-kejaran sekarang. Maka kesempatan yang Allah bukakan jangan sampai kita sia-siakan. Banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, pesan yang harus kita camkan baik-baik. Allah Azza wa Jalla menguji Anda wahai hamba. Menguji Anda di kehidupan dunia ini tidak untuk membinasakan engkau. Enggak. Ya. Fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yabtalihi liyuhlik. Allah tidak menguji dia untuk kemudian membinasakannya. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menguji hambanya untuk kemudian melihat, menguji kesabaran dia dan ubudiyah dia kepada Allah. Jadi ini barakallahu fikum yang harus kita selalu ingat. Allah memberikan ujian ini itu barakallahu fikum ingin menguji kesabaran kita. Ingat baik-baik. Berarti harus sabar. Rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, setelah diturunkan ujian ini, goncangkah kita di dalam ibadah kepada Allah. Contoh misalkan kita di dalam belajar ilmu agama. Kita sudah meninggalkan jauh-jauh kedua orang tua kita, meninggalkan sanak famili kita, kita bergabung bersama orang yang berilmu, kita bergabung bersama orang-orang yang baik, yang menginginkan kebaikan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, kemanapun, dimanapun, sama siapapun kau duduk, ujian itu, cobaan itu akan tetap datang. Maka ingat, Allah menguji anda untuk melihat kesabaran engkau dan ubudiah engkau kepada Allah. Tetap enggak engkau tenang, tenteram beribadah kepada Allah, atau gusar, gundah gulana hidupnya, tidak tenang, tidak tenteram. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fid dharra'i kama lahu 'ubudiyatan fis sarra'i wa lahu 'ubudiyatan 'alayhi fima yakrahu kama lahu ay lillah fa inna lillahi 'ubudiyatan fima yuhib aw 'ubudiyatan fima yuhibbu. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla atas hamba ini untuk diibadahi dalam kondisi dharra, ada malapetaka dulu. Kata Allah Azza wa Jalla yang kau harus ibadahi dan lakukan pendekatan diri kepadanya sebagaimana anda beribadah kepada Allah di saat senang, bergembira. Barakallahu fikum. Ya, terkadang kan terjadi sebaliknya. Ketika dia susah baru ingat kepada Allah. Ketika dia senang, ya Allah, dia melakukan semaunya, dia berbuat seenaknya, dia, ya, dia berkarya apa saja yang dia maukan, tidak mau terikat. Pokoknya mau senang-senang saja. Ya, ketika dicoba baru kembali. Nah, beliau mengingatkan, ubudiyah kepada Allah itu baik dalam kondisi dharra, sedang ditimpa oleh malapetaka, atau dalam kondisi kita mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana juga berubudiyah kepada Allah di saat kita tidak suka atau di saat kita dalam kondisi suka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, coba kita ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Abbas, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua kenikmatan yang seringnya manusia itu lalai dari, yaitu as-sihhah, sehat yang diberikan oleh Allah, dan waktu yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla sering barakallahu fikum dimanfaatkan untuk sesuatu yang melalaikan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan sekarang kenyataan, wa aktsarul khalqi yu'tunal ubudiyata fima yuhibbun. Namun kebanyakan makhluk ini memberikan ubudiyah kepada Allah terhadap apa yang mereka yuhibbun, yang mereka senangi, suka. Wa sya'n fi i'ta'il ubudiyati fil makarih. Padahal kedudukan tinggi, besar, derajat yang tinggi itu bisa memberikan ubudiyah kita kepada Allah dalam kondisi tidak suka. Tidak senang. Ya. Siapa yang senang diuji dengan maaf-maaf gatal, koreng, ya. Diuji dengan penyakit barakallahu fikum, ya, pilek atau yang semisal. Enggak ada. Tapi ubudiyah beribadah kepada Allah dalam kondisi kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan, itulah sesungguhnya predikat yang tinggi. Fafihi tafawutu maratibil ibad. Pelaksanaan ubudiyah dalam kondisi dicoba, diuji, mendapatkan malapetaka, disitulah tempat tingkatan-tingkatan hamba. Wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Maka sesuai dengan Barakallahu fikum, ujian itu kedudukan mereka di sisi Allah. Sesuai dengan ibadah, dia bisa dicoba dan diuji itu kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita di majlis sekarang ini, thullabul ilm, kita punya ujian yang bermacam-macam. Ya, punya problem di dalam hidup yang berbeda-beda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kita dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, di saat teman kita tidak tahu, tapi kita menjaga ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kejar kedudukan yang tinggi di belakang ujian dan cobaan dalam beribadah kepada Allah. Contoh konkret yang disebutkan kita baca, fal wudu bil ma'il barid bi syiddatil har ubudiyyatun. Berwudu dengan air yang dingin di musim panas ubudiyah. Sebuah bentuk ubudiyah. Na'am. Wa mubasharatu zaujatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Bergaul dengan cara yang baik bersama istrinya yang bagus, ya, yang dia cintai, itu adalah ubudiyah. Wa nafaqatuhu 'alayha wa 'ala iyalihi wa nafsi ubudiyah. Memberikan nafkah kepadanya, kepada anak-anaknya, kepada dirinya, itu adalah ubudiyah. Barakallahu fikum. Semuanya ubudiyah. Ini dalam kondisi senang sekarang. Baik. Hadza, kata beliau, wal wudu bil ma'il barid fi shiddatil barid ubudiyah. Di sisi yang lain, berwudu dengan air yang sangat dingin di musim sangat dingin adalah ubudiyah. Kan sama-sama ibadah tuh ya. Air dingin di musim panas. Ini sekarang berwudu dengan air dingin di musim dingin. Semuanya, dua-duanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tarkuhul ma'siyata allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha, ya, min ghairi khawfin minan nas ubudiyah. Dia meninggalkan maksiat di saat ajakan dari dalam dirinya sendiri itu adalah keras untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada lagi rasa takutnya kepada manusia. Min ghairi khawfin minan nas, tidak takut kepada manusia. Ya, sudah itu. Jadi dorongan untuk bermaksiat dari dalam dirinya keras. Manusia sudah tidak dia hiraukan. Tapi dia tinggalkan maksiat. Ubudiyah. Wa nafaqatuhu fi dharra ubudiyah. Tadi dalam kondisi, masya Allah, rezekinya dibukakan oleh Allah, dia berikan nafkah buat istrinya, buat keluarganya, buat dirinya, ibadah. Sekarang dia memberikan nafkah dalam kondisi dharra, mendapatkan kesulitan yang sangat, maka dia juga sedang berubudiyah. Dua kondisi ini, senang, duka, selama dia melaksanakan ubudiyah atau baik hubungannya dengan Allah, ubudiyah kepadanya. Tapi kata beliau, walakin farqun 'azimun bainal ubudiyatain. Tapi di situ ada perbedaan yang sangat besar di antara dua bentuk ubudiyah tadi. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan antum menyangka kalau sudah di pondok ajakan untuk bermaksiat itu tidak ada ya. Tetap. Tapi kan kita lawan. Kita terus barakallahu fikum berupaya untuk menang. Kita coba kemudian setelah terjatuh di dalam dosa kita bermaksiat kepada astagfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar, keras ajakan dan seruan panggilan itu bermaksiat, kita tinggalkan itu semua, berarti nilainya besar. Barakallahu. Wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di saat menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan lagi kecuali dari perlindungan Allah Azza wa Jalla, naungan dari Allah. Rasulullah menyebutkan wasabun nasya'at ibadah. Para pemudi yang terus tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ya syabab, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus kita jaga. Kita berharap bisa kuat panggilan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita mencoba untuk kemudian melawannya, kita mencoba untuk meninggalkannya, berharap yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.